Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. وَمَنْ يُتِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهُدَى هُدَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ إِخْوَانِي فِي الدِّينِ رَحِمَنِي وَرَحِمَكُمُ اللَّهُ kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan nikmat dari Allah SWT dan juga taufiknya sehingga kita dengan kekuatan dan bantuan dari Allah SWT bisa menyambung kembali daras sharaf ya daras sharaf kita dari kitab Al-Kafi fi Ilmi Sharfi jilid awal ya. Alhamdulillah setelah libur panjang ya, sebelum Ramadan kita sudah sampai ke fi'il nahi ya. Fi'lun nahi ya. Jadi kita malam ini akan mengulang sedikit. Sudah masuk mungkin beberapa baris. Tapi supaya mengingatkan kembali dan menyegarkan kembali daras sharaf kita. Yani pelajaran tentang perubahan-perubahan kata dan juga asal-usul kata. Kita akan mulai kembali dari fi'lun nahi ya. Fi'lun nahi ini fi'il kata kerja yang fungsinya untuk melarang. Dan artinya adalah jangan ya. Artinya itu adalah menunjukkan arti jangan. Kita baca qala al-muallif fi'lun nahi qala huwa fi'lun dalla ala talabi tarki bi wasitati idkhali la an-nahiyah ala al-mudhari'i. Fi'lun nahi itu secara bahasa secara definisi bahasa adalah kata kerja fi'lun dalla ala talabi tark yang menunjukkan untuk meminta meninggalkan pekerjaan. Kata kerja yang menunjukkan atas permintaan meninggalkan pekerjaan. Jangan ya. Jangan menulis, jangan bicara, jangan pergi. Nah, berarti dituntut untuk jangan gitu ya. Biwasitati idkhalila annahiyah. Dengan cara prosesnya itu meletakkan huruf la yang menunjukkan la annahiyah ya. La yang menunjukkan larangan. Ala al mudhari'i ke dalam fi'il mudhari di dalam atau terhadap fi'il yang mudhari. Jadi la ini masuk pada fi'il mudhari saja khusus. Tidak bisa masuk ke fi'il madi dan tidak bisa masuk ke fi'il amr. Sebagaimana antum sudah tahu juga bahwa la itu ada dua macam, ada la yang bermakna annahiyah ya di sini pada pelajaran kita sekarang. Dan yang kedua adalah yang bermakna la annafiyah yang menunjukkan tidak. Yang menunjukkan penafian, tidak ada ya, atau tidak, atau bukan. Itu definisi dari fi'il nahi tadi ya. Huwa fi'lun dalla ala talabi tarki biwasitati idkhali la annahiya ala al-mudhari'in. Mithlu, contoh, la tadhhab. Jangan kamu satu orang laki-laki pergi, la tadhhab. La tashrab, jangan kamu satu orang laki-laki minum, la tashrab. La tarji, jangan kamu pergi atau pulang. La tarji, jangan kembali, jangan pulang. La takhruj, jangan keluar. Dan di sini contoh-contohnya ini mengandung domir anta, ya, mengandung domir anta. Dan fasal berikutnya, qala al-mu'allif tasrif fi'lun nahi. Ya, sebagaimana kebiasaan atau merupakan adat atau merupakan ciri khas daripada pelajaran nahu ada tasrif. Pelajaran sharaf adalah mentasrif, ini merubah, mentasrif ya. Dari satu domir kepada domir yang berikutnya. Dan tasrif pada fi'il nahi sini tidak semuanya, tetapi terbatas pada domir-domir yang menunjukkan mukhatab. Yang menunjukkan mukhatab yang diajak bicara, baik itu mukhatab atau mukhotobatun. Yang baik itu yang laki-laki atau yang menunjukkan mu'anas. Mukhotobah. Ya. Kita baca bersama. La tadhhab, la tadhhaba, la tadhhabu. La tadhhab, la tadhhaba, La tazhabi, la tazhaba, la tazhabna. Nah ini, yani ruang lingkup atau cakupan atau pembahasan daripada fi'il nahi itu domir-domirnya terbatas, tidak semuanya. Tidak semuanya, tidak huwa, huma, hum, tidak. Hiya, huma, hunna, tidak. Kemudian apa namanya, ana, nahnu juga tidak. Tetapi khusus anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna, anti, antuma, antuna. Ada enam ya. Kalau misalkan yang untuk yang domir huwa, huma, hum, atau hiya, huma, hunna, ya, itu cakupannya adalah di amrul ghaib kemarin ya, di apa namanya pembahasan yang amrul ghaib. Amrul ghaib ini kata kerja yang menunjukkan perintah, dan dia untuk yang ghaib, untuk yang apa namanya tidak hadir gitu ya. Baik, sekarang masuk ke, kalau sudah paham insyaallah ya, jadi salah satu contoh diambil fi'il yang tazhab, la tazhab. Adapun untuk fiil-fiil yang lainnya kita akan praktekkan di situ tamrin sharif di tasrif sharif lah atau tasrif lah. Fiil yang pertama adalah la tajlis. Artinya jangan duduk. Tafadhal akhi, bergiliran. Iya. Ahsanta, bagus. La taqra. Berikutnya la taqra, jangan membaca, jangan kamu membaca. Ya. Fi'il berikutnya, fi'il nahi berikutnya adalah la tal'ab, jangan bermain. Tafadhol. Ya. Ya, la tal'ab, la tal'aba, la tal'abu, la tal'abi, la tal'aba, la tal'abna. Berikutnya, la tarji, jangan pulang. Ahsanta, bagus sekali. Alhamdulillah, ini fiil-fiil yang diminta di sini 4 kata kerja, kita bisa menyelesaikannya. Dan ini merupakan salah satu, apa namanya, contoh kecil dari antara fiil-fiil yang sedemikian banyak. Kita insya Allah mengkiaskan cara membacanya seperti itu. Berikutnya ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Tamrin yang kedua adalah tarjim. Menterjemahkan, terjemahkanlah ya. Artikan ya gitu ya. Ke dalam bahasa Indonesia tentunya. La tarjim ila lughatil arab, ila lughatil Indonesia. La ta'budu sekarang. La ta'budu bahasa Indonesianya apa? Ya, ke sini berarti apa? La ta'budu. Jangan kamu, jangan mereka, tiga orang laki-laki menyembah. Iya. Di situ artinya sudah betul. Ini jangan menyembah, tetapi domirnya yang belum sinkron, ya, belum pas. La ta'budu di sini mengandung domir mukhatab. Kalau yang tadi mereka itu berarti mengandung domir ghaib. Jangan, bukan diartikan mereka. Tapi domirnya antum di situ banyak. Berarti diterjemahkan sekali lagi. La ta'budu. Ya ayyuhannasu la ta'budu syaitan. Inna syaitana kana lakum aduwa. Misalnya kayak gitu ya. Jangan menyembah. Ha? Jangan menyembah. Betul. Kalian. Tiga orang lagi. Nah di situ menempatkan arti kaliannya jangan setelah kalimat fi'il. Jadi seolah-olah nanti kaliannya sebagai maf'ulnya nanti. Kaliannya sebagai objek gitu ya, kaliannya di depan, jangan kalian menyembah, nah, kalian banyak menyembah, jangan, bukan mengatakan jangan menyembah kalian gitu, nanti yang disembah kalian jadinya gitu. Maka maksudnya kalau kita artikan secara detail, jangan kalian tiga orang laki-laki atau lebih ya menyembah kan gitu ya. Nah di sini maksudnya berarti di sini tolabut tark, fi'lun dalla ala tolabut tark. Kata kerja yang menunjukkan untuk menuntut meninggalkan pekerjaan tersebut. Ya, pekerjaan apa fi'il nahi itu. Berlawanan dengan fi'il amri. Kalau fi'il amri justru talabu husuli syai' gitu ya. Meminta apa namanya hasil suatu pekerjaan kalau fi'il amr. Misalkan apa namanya sembahlah. Diminta apa namanya perbuatan menyembah tersebut. harus dilakukan. Tapi kalau fi'il nahi itu meminta untuk ditinggalkan. La ta'budu, jangan menyembah. Jadi perbuatan menyembahnya diminta untuk ditinggalkan. Nah, itu bertolak belakang dengan fi'il amr. Bertolak belakang dengan fi'il amr. Apa artinya la takfuri? Antum, la takfuri. Ya, takfuri ya. Iya, giliran antum takfuri. Tadi udah. La takfuri. Iya, betul. Jangan kamu satu orang perempuan berbuat kafir. Atau kalau bahasa lain, kafara artinya apa di situ? Apa? Iya, ingkar juga bisa. Atau kalau di kamus itu artinya agak aneh. Agak asing gitu. Di sini itu apa ya? Kafara itu artinya kafara yakfuru. Menolak ya? Iya. Baik, nanti belum ketemu ya. Kafaro yakfuru. Berikutnya adalah ini harap maklum pindah dari tempat yang sepi menuju yang ramai. Jadi jadi suaranya harap maklum mungkin mendengar atau yang lainnya kok berisik latar belakangnya gitu ya. Ah iya, jadi kafaro yakfur itu kalau di kamus di halaman 55 itu menutupi. Menolak, mengingkari, menutupi, kafaro itu maknanya berdekatan. Menolak, membangkang, kemudian mengingkari dan menutupi ya di situ halaman 55. Yang maksud ana artinya agak sedikit asing itu menutupi. Jarang-jarang menutupi itu diartikan dari bahasa dari kata kafaro. Berikutnya la tamna'a. Oh, pakai itu ya. Iya, menahan, melarang, mencegah bisa. Ahsanta, bagus ya. Masih ingat ingatan kita bahwasanya kalau bermana dua itu kalau tidak ditafsil laki atau perempuan sebutkan dua-duanya. Berikutnya la tas'alna. Ya, betul. Bertanya atau meminta ya. La tas'alna. La taf'alu ya. La taf'alu sih artinya. La taf'alu. Iya, betul. Iya. Secara singkatnya jangan kalian bekerja, jangan kalian lakukan, jangan kalian kerjakan, jangan kalian amalkan, jangan kalian dan sebagainya ya. Menunjukkan tiga orang laki-laki atau lebih. La tashrobi, apa nih? La tashrobi, ya betul ya. La tashrobi, silakan. Iya, jangan kamu satu orang perempuan minum. Iya. La tanzuro. La tanzuro. Apa artinya? La tanzuro. Janganlah. Betul, janganlah. Betul. La taktubu di sini. La taktubu sing apa terjemahannya? Ya, betul. La taktubu. Apa? Oh, la takzibu di sini ya. Oh iya, bukan menulis. Ya, afwan ini ana salah ucap. La takzibu bukan la taktubu. La takzibu ya, jangan kalian dengan laki-laki terlebih berdusta atau berbohong ya. Baik, tamrin 3 itu setelah kita menerjemahkan dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Sekarang kebalikannya. Tarjim ila lughatil arabiyyati. Artikan ke dalam bahasa Arab ya. 1, jangan kau laki-laki masuk ya, ini satu orang maksudnya. Silakan. La tadkhul, bagus. Jangan pulang kau sekalian perempuan. Ini berarti banyak, kalau udah kalian sekalian itu maksudnya segenap gitu ya mungkin ya. Apa bahasa Arabnya? Pulang, ya ini dari kata roja'a. Apa tadi? La takhrajna. Bukan, roja'a yarji'u. Nah, fi'ilnya asal fi'ilnya adalah roja'a yarji'u. Itu pulang atau kembali. Nah, di sini kalau jangan pulang, janganlah kau sekalian, ini kamu sekalian, tapi menunjukkan perempuan pulang. Nah, bukan bukan la tahrajna, tapi apa? Nah, iya, la tarjina ya. La tarjina. Itu apa namanya? Untuk terjemahan dari atau untuk arti dari bahasa Indonesianya jangan pulang kau sekalian perempuan adalah la tarjina ya. Kemudian yang ketiga jangan duduk kau berdua. Duduk? Iya, la tajlisa. Di sini tidak diqaid. Tidak di apa namanya ditentukan laki atau perempuan, maka jawab semuanya atau jawab satu juga sudah cukup, la tajlisa ya. Baik laki-laki atau perempuan. Jangan pergi kamu laki-laki, satu ini maksudnya. La tadhhab, betul. Jangan tidur kamu sekalian laki-laki. Ya ini berarti banyak. La tarkhudu atau la tanamu ya apa namanya fiil yang lainnya la tanamu atau la tarkhudu. Jangan malas kau laki-laki satu. Ya, la taksul. Kasala yaksul ya. La taksul. Jangan bersedih kau perempuan satu. La iya la tahzani ya. La tahzan innallaha ma'ana. La tahzani gitu ya. Jangan naik kamu sekalian laki-laki. Jangan naik. Naik bahasa Arabnya sa'ida yas'adu. Sa'ida yas'adu iya. Jangan naik kamu sekalian laki-laki. Nah, ini maksudnya banyak. Domirnya banyak ini. Berarti apa? Sa'ida yas'adu. La tas'adu. Iya betul. Barangkali ada istilah lain naik dalam bahasa Arab. Apa? Menaiki berkendaraan ya. Di sini kalau rokibah bermakna berkendara, jangan mengendarai. Kalau naik di sini adalah mana, apa namanya? Sa'ida yas'adu kenapa? La ta'ruju. Oh ya, araja ya'ruju gitu ya. Bisa la ta'ruju. Naik. Ya seperti di beberapa firman Allah Taala bisa bermakna ya'ruju. Di surat apa itu ada bermakna ya'ruju ilaihi ya gitu ya. Kemudian juga la tas'adu sebagaimana kalau misalkan orang yang itu kama yas'adu fis sama. Apa namanya sesak dadanya ketika dia naik ke langit, ketika dia naik ke gunung dia merasa sesak dadanya. Juga bisa bermakna latarfa'u gitu ya, tapi kita pilih salah satu di antaranya. Misalkan sa'ida yas'adu ini la tas'adu atau araja ya'ruju la ta'ruju. La ta'ruju itu bermakna naik. Dan nomor 9 jangan mendengarkan atau jangan dengarkan kau berdua. Bahasa Arabnya apa? La tas, kau berdua di sini. Sami'a yasma'u. Kalau berdua bukan tasma'u tapi tas. La tas. La tasma'a. Ya sami'a yasma'u la tasma'a. Kalau tasma'u itu kalian laki-laki banyak. Kamu sekalian. 10 jangan datang kamu sekalian perempuan. Apa datang bahasa Arabnya? Bisa ber atau apa namanya? Ja'a yaji'u ataya di apa? Roja'a itu kembali bukan datang. Datang itu kenapa? Atau hadir bisa. Hadara yahduru. Hadara kan misalkan fulan hadir kan gitu ya, maksudnya ada gitu. Datang. La tahdurna. Hadara yahduru atau hadara yahduru ya. La tahduru, la tahdurna. Untuk yang ja'a atau ya ata itu termasuk yang berilat memiliki penyakit jadi mungkin agak sulit mengucapkannya. Kemudian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Setelah kita membahas dari apa namanya pengertian dan juga contoh tasrif dan latihannya. Kemudian kita akan masuk di fase berikutnya bahwasanya fi'il nahi itu kalau yang fi'ilnya muta'addi membutuhkan objek maka dia sangat mungkin bersambung dengan dhamir. Ya. Sangat mungkin bersambung dengan dhamir. Kalau tidak bersambung dengan dhamir enggak jadi masalah, ya, enggak jadi masalah. Maksudnya yang menjadi objeknya itu adalah isim dhahir, isim dhahir. Misalkan apa namanya? Isim dhahirnya itu misalkan al-mudarris misalnya ya. Fi'ilnya La tas'al al-mudarrisa. Nah itu langsung itu mudah. Jadi tidak ada masalah. La tas'al al-mudarrisa. La tas'al al-mudarrisa. Jangan kamu bertanya kepada Pak Guru. La tas'al al-mudarrisa. Tetapi di sini yang menjadi sering sering bingung, sering susah, sering tertukar atau salah paham manakala fiil-fiil tersebut bersambung dengan dhamir seperti ini. Nah, maka ini dibahas. Yakni bahwasanya fiil nahi dengan tasrifnya itu sangat mungkin al-muttasil bi dhamiri nasbin. Sangat mungkin bersambung dengan dhamir yang nasab. Ya, jadi kalau dhamir bersama dengan fiil itu sangat, itu insyaallah artinya 100% ya, sangat kuat sekali menunjukkan bahwasanya dhamir itu kedudukannya sebagai maf'ul bih. Kedudukannya sebagai nasab, dalam keadaan nasab, dalam keadaan maf'ul bih, dalam keadaan objek. Kita baca di sini contohnya la tas'alhu, maksudnya apa artinya? Jangan kamu bertanya kepadanya, gitu ya. Jangan kamu bertanya kepadanya. Nah, di sini fiil di sini bersambung dengan dhamir al-muttasil. Maka judulnya tasrifu fi'lun nahi al-muttasili bidomiri nasbin. Perubahan kata kerja yang menunjukkan nahi yang bersambung dengan domir nasob. Ya. Kita baca. La tas'alhu, la tas'alhuma, la tas'alhum. La tas'alha, la tas'alha, la tas'alhuma, la tas'alhum. Iya, ini salah cetak ya. Ini harusnya hunna ya. Kita ulangi. La tas'alha, la tas'alhuma, la tas'alhunna. Iya. La tas'alni, la tas'alna. Ya, ini contoh-contohnya ya. Kenapa di sini tidak semua dhamirnya itu disebutkan? Mestinya kan di sini udah setelah latas alhunna, latas alka, latas alkuma, latas alkum. Ya, walaupun bisa, tetapi secara logisnya atau secara kenyataannya kan sepertinya kontradiksi lah gitu ya. Latas alka, jangan kamu bertanya kepada dirimu ya, gitu. Latas alkuma, jangan kamu bertanya kepada kalian berdua. Ya, jadi kayak nanya sendiri, jawab sendiri gitu maksudnya. Itu kalau dari sisi memungkinkan kalau asal menyambung-nyambung saja bisa semua 14 domir itu kita bikin semua bisa latas alhu latas alhuma latas alhum latas alha latas alhuma latas alhunna latas alka latas alkuma latas alkum latas alki latas alkuma latas alkunna itu ya latas alni latas alna itu bisa saja, tetapi yang 6 domir mukhatab yang domir yang mukhatab ini tidak perlulah dibahas, sebab itu mungkin sangat jarang, nadir, sangat jarang terjadi. Jadi kita dipilih di sini domir-domir yang memungkinkan, yang dalam kenyataannya itu sangat mungkin bisa terjadi. Yaitu latas alhu, latas alhuma, latas alhum, latas alhuma, latas alha, latas alhuma, latas alhunna, latas alni, latas alna. Kalau latas alni itu sangat logis, jangan kamu bertanya kepada saya, kan itu ya. La tas'alni, jangan kamu bertanya kepada saya. Tetapi untuk yang fiilnya itu baru satu macam di sini ya. Baru satu macam. Jadi dhamir di sini yang dipakai ada 8. Kemudian tasrif fiilnya itu ada 6. Jadi 6 kali 8 bisa ada kemungkinan 48 perubahan. Ada kemungkinan 48 perubahan gitu ya. Dimulai dari sini. Kalau kita tulis ke bawah, dari atas ke bawah itu la tas'al hu sampai latas alna. Nanti diliran urutan yang keduanya latas alahu gitu. Latas alahu sampai latas alana. Sampai 6 latas latas alnahu. Ke bawah jadi 8. Jadi sini 8 ada kali 6 48. Nanti bisa terbukti dari tamrin. Bisa loncatnya itu kok bisa ke sana itu nanti dari tamrin. Bisa kelihatan dari tamrin menyeberang gitu ya. Menyeberang. Nah, sekarang nanti sebelum itu kita tamrin sebelumnya, ini sharif dulu. Tasrif dulu dhamir atau fiil dengan bersambung dengan dhamir latan surhu, jangan kamu menolongnya. Bagaimana tadi? Oh, enam ya. Nah, sekarang antum tasrif latan surhu seperti di atas. Seperti dalam contoh di atas, tafadhol. Bagus sekali. Asan ta. Latan surhu latan sar latan surhuma latan surhum latan surha latan surhuma latan surhunna latan surni latan surna. Berikutnya la ta'murhu, jangan kamu menyuruh dia. La ta'murhu, la ta'murhuma, la ta'murhum. La ta'murha, la ta'murhuma, la ta'murhunna. Dua lagi? Ya, la ta'murni, la ta'murna. Baru 6 kurang 2. Berikutnya la tadribhu, jangan kamu memukulnya. Tafadhol. Agak sulit ya dari do kemudian di sini ya apa kayak kolok-kolok dua kali gitu ya, padahal do itu tidak kolok-kolok tapi pendalan-pendalannya tuh dua kali, jadi agak merepotkan. Kalau misalkan la ta'murhu itu ringan, atau la tansurhu biasa, tapi kalau udah la tadribhu, la tadribhuma, la tadribhum, la tadribha, la tadribhuma, la tadribhunna, la tadribni, la tadribna. Berikutnya la tamnahu, jangan kamu melarangnya atau mencegahnya atau menolaknya, bisa. La tamnahu. La tamnahuma. La tamnahum. Iya. Jadinya lam-lam-lam gitu ya. Lah jadi la tamna. Yang tadinya huruf la jadi lam gitu. Kenapa ya? Itu karena memang apa jadi terpancing mengucapkan lidahnya, ya lidah kita. Lidah kitanya. Loh, jadi, ada sin lagi jadi. Pelan-pelan harusnya. Iya. Iya. Iya. Tuh kok banyak sekali ya. Enggak selesai-selesai. Iya. Ni, ha? Iya. Mungkin maksud perlu dilurusin. Iya. Apa namanya? Apa perlu ketenangan ya? Perlu ketenangan dan juga biasa saja. Artinya di bahasanya itu dengan fokus konsentrasi. La tamnahu, la tamnahuma, la tamnahum, la tamnaha, la tamnahuma, la tamnahunna, la tamnani, la tamnana gitu. Jangan jadi lam-lam gitu. Berkali-kali mengucapkan lam, padahal bukan lam, ya lah. Enggak apa-apa. Khairan ya. Jadi memang seperti itu. Ketika mentasrif itu sering kita itu lidahnya kesleo atau tersletot ya. Jadi karena emang suka kesalahan lidah dan sebagainya ya. Maklum karena memang bahasa Arab seperti itu. Nah, ini di antara contoh dari sekian banyak fiil-fiil nahi yang bisa kita ambil dari sini atau kita cukupkan dari contoh ini walaupun banyak sekali. Kemudian tamrin berikutnya tarjim. Nah, di sini antum akan bisa merasakan bahwasanya fiil-fiil nahi itu yang bisa kemungkinannya bertasrif dengan kandungan domirnya itu bukan saja satu dengan domir mutasil yang berikutnya. Seperti yang saya ceritakan tadi, bahwasanya la tasaluhu itu baru kandungan domirnya satu, anta, belum yang antuma, belum yang antum, belum yang anti, belum yang antuma, belum yang antuna gitu ya. Nah, di sini akan terasa bahwasanya domir-domir itu bisa lebih dari satu dan juga bersambung dengan domir nasab yang berikutnya. Antum lahi, apa artinya la tasaluni? Hmm. Iya, ahsanta, bagus sekali. La tas'aluni itu asal muasalnya dari apa? Kalau kita urut dari atas, la tas'aluhu, kan gitu ya. La tas'aluhu, cara penulisannya jangan kasih alif. Kalau misalkan dia tidak bersambung dengan alif, ada alifnya. Kalau dia tidak bersambung dengan domir, dia ada alifnya. Ya, ada alifnya seperti tasrif fi'il nahi yang di awal itu, la tadhabu. Ada alifnya kan? Tapi manakala bersambung dengan domir, maka alifnya itu dihilangkan. Ya, la tas'aluni. Itu asal muasalnya la tas'aluhu, la tas'aluhuma, la tas'aluhum, la tas'aluha, la tas'aluhuma, la tas'aluhunna, la tas'aluni, la tas'aluna. Nah, di sini la tas'aluni jangan kalian bertanya kepada saya. Jangan kalian di orang laki-laki atau lebih bertanya kepada saya. Apa artinya la tas'al? La tas'alhum. Iya, masya Allah ya. Ini detail. Latas alunida juga tadi yang awal tadi. Janganlah kalian bertanya, janganlah kalian tiga orang laki-laki atau lebih bertanya kepada saya laki-laki atau perempuan, gitu ya. Sayanya ada dua macam. Tidak isa ya. Baik. Untuk perdana ini kita cukupkan dulu ya untuk menyegarkan kembali daras kita dan insya Allah kita akan bertemu lagi setelah daurah tentunya di pekan keempat bulan ini insya Allah. Ya, ini di tanggal 24 atau 25 Juli mendatang insyaallah ya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.